Baik. Kemudian halaman 11. Ya, mungkin ini terakhir ya kita bahas pada sore ini. Ni'mal 'abdu innahu awwabun. Ni'mal 'abdu innahu awwabun. Ya. Jadi mad pada hak kinayah, hak dhamir innahu, ya. Itu muncul karena apa? Karena disambung, ya. Disambung dengan kalimat awwab, ya. Kalau kita berhenti pada kata innahu, tentu wawu kesil tidak akan dipakai innah, ya. Namun kalau kita waqaf, kita wasolkan, ya, dipanjangkan. Nah, lalu karena bertemu dengan hamzah maka menjadi apa? Panjang 4 harokat, ya. Kita ulangi. Ni'mal 'abdu innahu awwabun. Ni'mal 'abdu innahu awwabun. Ya Musa innahu ana Allahul 'azizul hakim. Ya Musa innahu ana وأنه إليه تحشرون وأنه إليه تحشرون وأنه إليه تحشرون panjangkan 4 harokat وأنه إليه تحشرون dan contoh yang keempat ini banyak matnya, ya, banyak mat, ya, 4 harokat, ya. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Baik, di sini ada kesalahan penulisan, ya. Di atas kata ilah, ya, seharusnya tidak ditambahkan apa tanda mad, ya, far'i, cukup dengan alif kecil saja, baik ilah pada apa yang pertama ataupun yang kedua. Jadi yang panjang 4 harokat hanya kalimat la, kemudian ha ula wala ha ula, ya, ilah alamnya mad tabi'i. Coba kita ulang. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Fayawma'idhin la yu'adzibu 'adzabahu ahadun. ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية